Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Kita sampai di halaman 65. Qala syarih wafaqahullah. Dalil yang ke-10, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku berkata sebagaimana perkataan hamba, seorang hamba yang saleh. Al-haditsa muttafaqun alaih. Hubungan dalil ini dengan judul bab Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang mengada-ada dan orang yang mengganti sebagaimana di lengkapnya redaksi hadis. Dan yang dimaksud dengan hamba yang saleh adalah Isa ibn Maryam. Waqa'at terdapat penamaan Isa di Sahih Al-Bukhari. Dari yang ke-11 hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada satupun anak yang lahir kecuali di atas fitrah al-hadisah muttafaqun alaih. Hubungan antara dalil dengan maksud bab atau dengan judul bab, dan Nabi SAW mengkabarkan bahasanya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu Islam yang bersih, minasyawbi dari campuran. Fatabdil wal ihdas, maka mengganti-ganti ajaran agama, wal ihdasan mengada-ada dengan berbagai macam bid'ah, yakhruju bi al-abdu, menyebabkan seorang hamba itu keluar dari fitrah. Dalil yang ke-12 dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah mengatakan banyak orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan sedangkan beliau bertanya tentang kejelekan. Al-haditsah muttafaqun alaihi. Dan di jadi matan terdapat tambahan penjelasan Zada Muslimun thumma madza qala thumma yakhujud dajjal dan seterusnya. Wa ziyadah dan tambahan yang disebutkan oleh musannif penulis matan Fadlul Islam ba'dahu setelah itu sambil dinisbatkan kepada Muslim, laisat indahu, tambahan tersebut sebenarnya tidak ada di Sahih Muslim. Bahkan hiyahnya kembali kepada ziyadah tambahan itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dalam keabsahannya nadharun, satu hal yang tidak tepat. Ya, tidak benar kalau itu sahih. Wa azwuha, dan menisbatkan tambahan ini kepada Muslim, da'ihi, faktor pendorongnya adalah karena asal hadis, asal muasalnya hadis itu ada dalam riwayat Muslim. Dan ini diantara metode para muhadisin, para ulama hadis dalam menasabkan dan menisbatkan hadis. Farubama, maka boleh jadi Anda jumpai seorang muhadis, seorang ahli hadis mengomentari satu hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Faida takafarta lafdahu lam tajidhu indahu. Tatabba'a waqtafa, telusuri. Fa'idha taqafarta lafdahu, jika Anda telusuri redaksinya, tidak Anda jumpai pada riwayat Al-Bukhari. Walaisal muradu al-lafdu, karena memang yang diinginkan bukanlah redaksi, namun yang diinginkan oleh muhadis tersebut adalah asal muasalnya hadis. Dan ini seringkali dilakukan oleh Baihaqi. Ya, dan sebagaimana diisyaratkan atau disebutkan secara sekilas oleh Al-Iraqi di Alfiyahnya. Ithqal, Al-Iraqi di Alfiyah hadisnya mengatakan, Wal asla ya'nil baihaqi, dan pada asalnya yaitu baihaqi, wa man aza, dan orang yang, dan muhaddis yang menisbatkan, walaita, dan duh seandainya, idzada, ketika idzada al-humaydi, humaydi, dalam riwayat humaydi terdapat tambahan, mayyaza baihaqi, memisahkannya. Nah, kemudian hubungan antara hadis atau dalil yang ke-12 dengan judul bab dari dua sisi. Yang pertama, apa yang Nabi sampaikan, terjadinya al-ihdas mengada-ada, wa tabdil, dan penggantian ba'dau setelah wafatnya Nabi, adalah tahdir dari Nabi, wa tanfir anhu. Ini adalah peringatan dari Nabi, wa tanfiran anhu. Dan upaya dari Nabi supaya orang menjauhinya. Fal khawfu, maka kekhawatiran terjumus ke dalamnya satu hal yang besar. Litahaqquqi siddiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk terwujudnya kebenaran atau benar dan jujurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayamasa al-abda, menimpa seorang hamba, syai'un, satu minal ihdas wa tabdil, mengada-ada, wa tabdil, dan mengganti. Ya, maka terwujudnya kebenaran apa yang Nabi katakan adalah manakala seorang hamba itu melakukan, terjumus dalam mengganti dan mengada-adakan satu hal yang baru dalam agama. Kemudian sisi yang kedua, wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istiqomah dan tegar di atas Islam dengan komitmen dengan jamaatul muslimin dan penguasanya. Jika tidak ada bagi mereka jamaatun wala imamun, tidak ada pada mereka jamaatun wala imamun, pemerintahan dan penguasa, falyatazil tilkal firqa kullaha, maka tinggalkanlah semua kelompok-kelompok seluruhnya. Walau meskipun sikap meninggalkan itu yufdiya bihi, mengantarkan orang tersebut untuk harus menggigit batang pohon, ayyashudda bi asnanihi, dengan giginya dia harus menggigit, ala jiz'i syajaratin, batang pohon, sampai datang kematian padanya dan dia dalam keadaan demikian. Dan dia menggigit batang pohon sampai kematian datang kepadanya dalam keadaan demikian, hadihi, faktor pendorongnya adalah karena mencari keselamatan agama untuk dirinya. Karena jika manusia itu haraja wa maju, kanat salamatu, maka keselamatan baginya adalah dengan meninggalkan mereka semua, ila menuju apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haraj waqa'a fi fitnatin wa taqatul makhtilatin, manusia terjumus dalam perang saudara, kemudian ikhtilatin, bercampur tidak karuan, itu haraja. Maju, macet arah unnas, ikhtilafat wa tarabat, berselisih. Ya, maka faida harajan nasu, faida harajan nasu wa maju, maju maka mereka manusia berselisih. Harajan nasu mereka ikhtilat, campur baru tidak karuan, tidak terpisahkan manakah rombongan kebaikan dan tidak, maka jalan selamat adalah meninggalkan mereka semua, memegangi apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang ke-13 hadis dari seorang tabi'in Abdul Aliyah Ariyahi rahimallahu taala, salah satu tabi'in, beliau mengatakan belajarilah Islam. Diriatkan oleh Abdul Razak dalam Musnad dan sanadnya sahih. Wa zada dalam riwayatnya Abdul Razak terdapat tambahan, waspadailah berbagai macam perkara yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Yang dimaksud dengan perkara adalah al-ahwa, hawa nafsu dan bid'ah atau kesesatan. Hubungan hadis ini atau dalil ini dengan judul bab, fihi isinya perintah untuk mempelajari Islam dan tidak membenci Islam. Istiqamah di atas jalan Allah yang lurus, mengikuti sunnah dan mewaspadai berbagai macam hawa nafsu, yaitu bid'ah yang diada-adakan. Karena berbagai macam hawa nafsu, bid'ah atau faham sesat, itu akan menimbulkan di tengah-tengah manusia atau menjerumuskan banyak orang dalam permusuhan dan kebencian. Karena ajaran Nabi itu membuahkan rasa cinta, sedangkan bid'ah itu membuahkan permusuhan. Maka masyarakat jika mereka semua di atas sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Nabi lah yang mengatur hidup mereka, maka ta'allafu, ada kedekatan di antara mereka, tahabbu, ada saling rasa cinta di antara mereka. Namun jika hawa nafsu telah masuk pada mereka, tafarraqu, maka mereka berpecah belah dan saling membenci. Kemudian dalil yang ke-14 hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis panjang al-haditha. Hadis ini dihadkan Ahmad dan Nasa'i dalam Sunan Kubra. Maka kalau dihadkan oleh Nasa'i tidak di Sunan Surah namun di Sunan Kubra, maka ditegaskan. Ya, dihadkan Nasa'i dalam Sunan Kubra, dinasai oleh Al-Hakim dan Ibn Al-Qayyim, maka kesimpulannya dia adalah hadis yang sahih. Hubungan dalil yang ke-14 dengan judul bab, Fibayan menjelaskan bahasanya jalan Allah adalah Islam, dan bahasanya jalan Allah itu mustaqim lurus. Wa makhaja anhu, dan yang keluar dari jalan Allah ke kanan ataupun ke kiri, maka itu jalan-jalan yang menyimpang. Dan setiap jalan yang menyimpang, terdapat setan yang mengajak manusia untuk menempuh jalan yang menyimpang. Dan menampakkan indah kepada manusia, atau menampakkan indah pada banyak orang, supaya mereka masuk ke dalam jalan-jalan itu. Dan setan yang mengajak kepada jalan-jalan kesesatan itu dua macam, setan jin dan setan manusia. Maka semua orang yang menampakkan indah kebatilan, wa muzawwiquna, dan menampakkan indah kebatilan dan memotivasi manusia untuk memasukinya, mereka ini memiliki bagian dari sifat setan jika dia adalah seorang manusia. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-12. Babu maja'a fi rubatil Islam wa fadlil ghurabai. Bab dalil-dalil berkenaan dengan keterasingan Islam dan keutamaan orang yang asing, yaitu orang yang asing karena kebenaran yang dia pegangi. Maka dalam hal ini dibawakan ayat di surat Hud ayat yang ke 116. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin, maknanya fahala kana minal umamil mu'adzabah, maka seandainya di antara umat yang mendapatkan azab tersebut, umat-umat yang mendapatkan azab sebelum kalian, terdapat baqiyah, sisa. Yang dimaksud dengan ulu baqiyatin, orang-orang yang tersisa adalah baqiyatun min ahlil fadli wassalahi, orang-orang yang tersisa dan dia adalah orang yang saleh dan orang yang istimewa, orang yang punya keunggulan. Yang ulu baqiyatin, orang-orang saleh yang ada tersebut melarang umat itu, melarang umat untuk melakukan kekafiran dan merusak di muka bumi dengan berbagai macam kemaksiatan. Maka seandainya pada satu umat yang mendapatkan azab sebelum kalian itu terdapat ulu baqiyatin, orang-orang saleh yang tersisa, yang kemudian mereka semangat untuk melarang umatnya dari melakukan kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam bentuk maksiat. Niscaya keadaannya, niscaya mereka, kemudian mereka merespon baik larangan untuk berbuat kerusakan tersebut, niscaya mereka tidak akan mendapatkan azab. Kemudian dari Abu Hurairah radhiallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Nabi katakan Islam itu datang pertama kali ghariban, aneh, dan akan kembali aneh sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghurabai, maka beruntunglah orang-orang yang aneh dan asing, diatkan oleh Muslim. Diatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud wa fihi, kalau dalam riwayat Ibnu Mas'ud ada pertanyaan, wa manil ghurabau, siapakah itu orang-orang yang asing wahai Nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan an-nuzak minal qabail. Nuzak minal qabail di belakang saya selalu menyampaikan maknanya adalah orang-orang yang berkumpul dari berbagai macam dari berbagai macam nasab, dari berbagai macam suku. Dalam riwayat yang lain, orang-orang yang asing adalah orang-orang yang tetap bertahan jadi orang yang saleh, orang yang baik ketika manusia itu rusak. Ketika umumnya orang rusak, dia tetap bertahan jadi orang yang baik. Diat kelimam Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalil yang keempat, wafihi terdapat badannya, fatuba yawma idin, maka pada hari itu beruntunglah orang-orang yang asing, idha fasad dan nasu, ketika banyak orang itu rusak. Diatkan oleh Tirmidzi dari Katsir ibn Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya, beruntunglah orang-orang yang asing, itulah orang-orang yang memperbaiki sunnah Nabi yang dirusak oleh banyak orang. Kemudian dalil yang keenam dari Abu Umayyah, beliau katakan, aku bertanya pada Abu Tha'labah al-Khushani, wahai Abu Tha'labah, apa komentar Anda tentang ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, urusilah diri kalian. Tidaklah membahayakan kalian orang-orang yang sesat jika kalian mendapatkan petunjuk. Al-ayata. Maka Abu Tha'labah al-Khushani mengatakan, demi Allah, sungguh engkau telah bertanya tentang ayat tersebut khabiran, kepada orang yang punya ilmu tentangnya. Kutanyakan ayat tersebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, gimana ini ayat ini yang memerintahkan untuk ngurusi diri sendiri dan tidak peduli dengan yang lain? Maka Nabi jelaskan, bahkan yang benar, perintahkanlah yang ma'ruf dan laranglah dari hal yang mungkar. Hatta sampai jika kalian melihat ya, bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan dunia yang diutamakan. Dan masing-masing orang yang punya opini dan ide, ya, terkagum-kagum dengan opini dan idenya sendiri. Nah, pada saat itu barulah, fa'alaika binafsika urusilah dirimu. Wada angka al-awam, tinggalkanlah ya, menjauh dari dirimu, supaya jauh dari dirimu al-awam umumnya orang. Karena ya, setelah masa-masa kalian terdapat hari-hari kesabaran. Orang yang menggenggam erat-erat agamanya di hari-hari tersebut, seperti orang menggenggam bara. Orang yang melakukan amal pada hari-hari, orang yang beramal pada hari-hari tersebut mendapatkan semisal pahala 50 orang yang melakukan amal semisal amal kalian. Sahabat bertanya, semisal kami ataukah mereka? Nabi katakan bahkan 50 orang yang beramal semisal amal kalian. Diatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya, dalil yang ketujuh diatkan oleh Ibnu Waddah. Maknahu diriatkan semakna dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan redaksi inna min ba'dikum setelah kalian terdapat ayaman sejumlah hari orang yang bersabar di hari-hari itu dan berpegang teguh bimitsli ma antum alaihi al-yaum dengan semisal agama yang kalian praktekkan hari ini untuknya pahala 50 orang dari kalian. Tumakal, kemudian Ibn Wadah mengatakan, Amba'ana Muhammad ibn Sa'id, Qal Amba'ana Asad, Qal Akhbarana Sufyan ibn Uyainah, An Aslam al-Basri, An Sa'id, dari Sa'id, saudaranya Al-Hasan, Yarfa'uhu, Marfu', yaitu sabda Nabi SAW. Sesungguhnya kalian pada hari ini, ala bainatim mirabbikum, kalian memiliki ilmu dari Rabb kalian. Kalian memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, berjihad di jalan Allah. Dan belumlah nampak di tengah-tengah kalian dua bentuk mabuk. Mabuk karena kebodohan dan mabuk karena mencintai hidup. Dan kalian akan berubah. Ya, kalian akan dipindah, akan satu hawwaluna andalika, akan dipindah dari hal itu. Maka orang yang memegangi, orang yang berpegang teguh pada hari itu dengan kitab dan sunnah, untuknya pahala 50. Ada yang bertanya, 50 dari mereka? Kalau Nabi katakan, bahkan 50 dari kalian. Walau dan diatkan oleh Ibnu Waddah dengan sanadnya dari Al-Ma'afiri, Rasulullah SAW menyampaikan, beruntunglah bagi orang-orang yang asing, itulah orang yang memegang erat-erat kitabullah ketika Al-Quran ditinggalkan, dan beramal dengan sunnah Nabi ketika sunnah Nabi itu tutfa'u dipadamkan. Qala syarih wa faqahullah, maksud judul bab menjelaskan terjadinya keterasingan Islam dan istimewanya orang-orang yang asing. Dan keterasingan Islam itu terjadi dengan sedikitnya orang-orang yang mengamalkan Islam dan mereka bersendirian terpisah dari yang lain. Dan keterasingan Islam atau keterasingan umat Islam itu ada dua macam. Yang pertama, keterasingan karena faktor takdir. Yeah. Itulah keterasingan yang terjadi pada kaum muslimin seluruhnya di tengah-tengah orang kafir. Yeah, maka sebagai misalnya kaum muslimin saat ini jumlahnya 1 miliar, orang kafir jumlahnya 5 miliar. Yeah, maka ini menunjukkan bahasanya kaum muslimin asing. Kalau dibandingkan non-muslim yang demikian banyak. Nah, itu keterasingan yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ghurbah asy-syar'iyyah, keterasingan karena syariat. Ya, inilah keterasingan yang terjadi pada seorang muslim yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terasing di tengah-tengah kaum muslimin. Maka berbagai macam keutamaan yang disebutkan dan berbagai macam keistimewaan yang diriatkan dalam sejumlah ayat dan hadis bagi orang-orang yang asing, maka itu semua adalah bagian mereka, yaitu orang asing ini. orang asing jenis yang kedua, bukan kaum muslimin yang lain. Karena keterasingan yang terpuji dan yang teranggap menurut syariat adalah keterasingan yang karena yang sebabnya seorang hamba itu memegangi erat-erat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Musannif rahimallahu taala menyebutkan untuk mewujudkan maksud judul bab ini, maksud dari judul bab beliau sebutkan dan bawakan 9 dalil. Dalil yang pertama firman Allah taala, seandainya ada pada umat-umat sebelum kalian orang-orang salah yang masih tersisa yang melarang kerusakan. Ya, kaitan ayat ini dengan judul bab itu pada lanjutannya ayat. Ya, kalau di potongan yang tadi kita baca belum nyambung dengan judul bab. Ya, nyambungnya di akhir ayat. Illa qalilam, kecuali sedikit dari orang-orang yang kami selamatkan dari mereka. Fannaji, maka orang yang selamat itu sedikit. Dan sedikit, yang sedikit itulah yang asing. Mereka selamat, makanya menunjukkan istimewanya mereka. Sehingga di antara keistimewaan orang yang asing adalah mereka itulah orang-orang yang selamat. Dan Musannif rahimallahu ta'ala mengikuti dalam membawakan ayat ini sebagai dalil keterasingan Islam. Beliau mengikuti dan mencontoh Abu Ismail al-Harawi, penulis kitab Manazul Sa'irin. Fa'ina akoda, maka beliau membuat fi di kitab Manazul Sa'irin satu terminal jalan menuju Allah, ada terminal ghurbah, keterasingan. Kemudian beliau buka bab masalah keterasingan tersebut dengan ayat di atas. Dan Ibnul Qayyim menyebutkan di sarah beliau untuk Manazilu Sa'irin, sarahnya judulnya Madarijus Salikin, bahasanya Abu Ismail Al-Harawi menyebutkan ayat ini untuk sebagai dalil terminal keterasingan. Maka ini satu hal yang luar biasa, menunjukkan sempurna, betapa sempurna kekokohan Abu Ismail Al-Harawi dan luar biasanya pengetahuannya dan pemahamannya dalam ilmu dan Al-Quran. Sehingga dia bisa menangkap, oh ada ayat dalam Al-Quran yang menyinggung permasalahan al-ghurbah, keterasingan. Dalil yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, badal Islamu ghariban, Islam itu berawal asing, dikeluarkan oleh Muslim. Kaitan dalil yang kedua dengan judul bab itu jelas. Karena di dalil ini terdapat berita yang jujur tentang terjadinya keterasingan Islam. Dan bahasanya Islam itu awal mulanya asing dan akan kembali asing. Plus bayan penjelasan keutamaan orang-orang yang asing dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Tuba itu wazannya fu'la dari kata-kata tib. Falahum kullu tayyibin, atau dari kata-kata tayyib. Falahum, maka artinya bagi mereka semua hal yang baik di dunia dan di akhirat. Merekalah orang-orang yang beruntung dengan kehidupan yang baik, kehidupan bahagia dan menyenangkan. Fid daraini, di dunia dan di akhirat. Dalil yang ketiga, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa fi isinya semisal hadis Abu Hurairah, cuma ada tambahan. Dialog Nabi, siapa itu al-ghurba, orang-orang yang asing? Nabi katakan an-nuza' minal qabail. Diatkan Imam Ahmad. Dan hadis ini juga diatkan oleh At-Tirmidzi tanpa ada tambahan yang disebutkan dan sanadnya sahih. Kaitan dalil yang ketiga dengan judul bab sebagaimana dalil sebelumnya. Wa fihi, isinya terdapat penjelasan tentang keutamaan jadi orang yang asing dan bahasanya bagi mereka tuba, yaitu segala hal yang tayyib, hal yang menyenangkan di dunia dan di akhirat. Dan Nabi labeli ghuraba, bahasanya mereka adalah an-nuza' minal qabail. Nuza' minal qabail artinya orang yang kumpul min a'raqin syatta, dari suku-suku yang beraneka ragam dan nasab yang berbeda-beda. Kemudian riwayat yang lain itu hadis Ibnu Mas'ud, orang yang asing adalah orang yang tetap saleh ketika masyarakatnya rusak. Nah, tambahan ini dilihatkan ala Al-Ajuri di kitabnya Al-Ghuraba dan adanya di kitabnya Al-Fitan, namun secara riwayat tidak sahih. Meskipun secara makna benar. Ya, bahasanya yang dimaksud dengan orang yang asing tetap bertahan jadi orang yang saleh padahal lingkungannya rusak dan mengajak pada kerusakan. Riwayat yang terbaik yang diriatkan dalam fihadal makna berkaitan dengan hal ini adalah yang diriatkan oleh Ibn Mubarak di kitabnya Jihad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiallahu anhuma. Anahu qal, Abdullah bin Amr mengatakan, beruntunglah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang tetap saleh ketika manusia rusak. Maka berita bahasanya sifat orang yang asing adalah orang-orang yang saleh ketika masyarakat rusak. Atsbatu syai'in fihi, riwayat yang terbaik dalam masalah ini adalah atsar ini, yaitu atsar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, maka orang yang tetap bertahan jadi orang yang saleh di tengah-tengah masyarakat yang rusak, mereka adalah manusia yang beruntung. Sekaligus mereka adalah manusia yang asing. Dalil yang keempat, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, fihi isinya, maka pada hari itu beruntunglah orang-orang yang asing ketika masyarakat rusak, diriatkan Imam Ahmad dan para perawinya thiqah. Namun terdapat ibham, tidak kejelasan rawi dari Sa'ad. Ya, cuma dikatakan annahu ibnuhu, kalau rawi yang meriwayatkannya adalah anaknya. Wali Sa'ad padahal Sa'ad punya banyak anak laki-laki, maka al-ashbah yang mendekati annahum minhum, bahasanya itulah yang dimaksudkan adalah Amir ibn Sa'ad. Dan dia ada rawi yang thiqah. Sehingga fahadal hadis, maka hadis itu sahih. Idan nusirat, jika kita bela pendapat yang mengatakan bahasanya rawi yang tidak disebutkan dari anak-anaknya Sa'ad adalah Amir, seorang rawi yang thiqah. Wahada, dan pendapat ini wa al-alshbah, itulah yang lebih mendekati kebenaran. Sehingga apa beda antara hadis ini dan atsar ini dengan atsar Ibn Amr, Abdullah bin Amr ibn al-As? Maka perbedaannya bahasanya atsar Ibn Amr yang telah lewat, yang mimma fi, yang isinya adalah pelabelan yang sama, itu tidaklah diperselisihkan keabsahannya. Adapun riwayat ini, maka diperselisihkan keabsahannya. Ya, sedangkan kontennya sama. Ya, di hadis Abdullah bin Amr ibn al-Asi sampaikan, beruntunglah orang yang asing, yaitu orang yang tetap bertahan saleh ketika masyarakat rusak. Ya, isi yang sama kita jumpai pada dalil yang keempat. Ya, cuma kalau dalil hadis Abdullah bin Amr ibn al-As tidak diperselisihkan, kalau ini diperselisihkan. Kemudian hubungan dalil yang keempat dengan judul bab sebagaimana dalil sebelumnya. Dalil yang kelima, hadis dari Auf ibn Zaid radhiyallahu anhu, beruntunglah bagi orang-orang yang asing, yaitu orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh banyak orang. Al-hadisnya diriatkan oleh At-Tirmidzi dan sanadnya dhaif. Hubungan antara dalil yang keempat dengan judul bab sebagaimana dua hadis atau dua dalil sebelumnya. Kemudian dalil yang keenam, hadis dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, Nabi katakan, hendaknya kalian tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya, dikeluarkan oleh empat kitab sunan kecuali Nasa'i, namun sanadnya dhaif. Akan tapi pada kalimat-kalimat yang ada dalam hadis ini terdapat dalil penguat yang menguatkannya. La siyama lebih-lebih kalimat pahala orang yang beramal di masa-masa sabar. Dan kaitan dalil dengan judul bab ada pada dua sisi. Yang pertama, dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keterasingan Islam di hari-hari penuh kesabaran. dan hari-hari menggenggam bara. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan amal di hari-hari ini mendapatkan pahala 50 sahabat Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Maka dilipat gandakan pahala untuknya menunjukkan istimewanya orang itu. Namun ya, dilipat gandakannya pahala tidak sampai menyebabkan orang tersebut lebih baik daripada para sahabat. Falam karena mereka para sahabat dengan melihat total semua sifat-sifat mereka, keadaannya mereka, ya, ini yakunu nabi dengan ini, maka mereka, ya, jadilah mereka para sahabat tetap arfa', tetap lebih tinggi daripada orang-orang yang beramal dengan mendapatkan pahala 50 sahabat nabi. Ya. Karena di antara alasannya adalah karena mereka ini bisa beramal, punya ilmu, karena diajari oleh sahabat. Lewat hadis-hadis yang dibawakan oleh para sahabat. Sehebat apapun orang belakangan, tetap lebih mulia orang terdahulu. Karena amalnya orang belakangan adalah ya, amalnya orang yang belakangan itu berdasarkan ilmu yang dia dapatkan dari para sahabat Nabi. Dalil yang ketujuh hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya setelah kalian ada sejumlah hari dikeluarkan oleh Ibnu Umar, sanadnya dhaif. Yurni anhu hadis Abi Sa'labah, hadis Abu Sa'labah telah mencukupkan kita anhu dari hadis yang nomor 7 ini atau dalil yang nomor 7 ini. Hubungan dalil ketujuh dengan judul bab sebagaimana dalil hubungan dalil sebelumnya. Dalil yang ke-8 dari Abu Sa'id Al-Basri, saudaranya Al-Hasan. Dan Sa'id Al-Basri dan Al-Hasan dua-duanya adalah tabi'in. Anaukal beliau mengatakan, kalian di zaman ini berdasarkan ilmu dari Rabb kalian. Dikeluarkan oleh Ibnu Waddah juga dan dia hadis mursal. Karena tabi'in menceritakan sabda Nabi. Maka berarti tidak sahih. Dan definisi hadis mursal adalah hadis yang seorang tabi'in menisbatkan kepada Nabi SAW. Semua yang dinisbatkan oleh tabi'in kepada Nabi. Dan hukumnya adalah dhaif. Dan itulah yang aku isyaratkan kata Syaikh Shalih Utsaimin. Dengan perkataanku wa mursalul hadisi maqad usifa bi raf'i tabi'in lahu wa dhaifa. Hadis mursal adalah mausifa, hadis yang dijumpai bi raf'i tabi'in, seorang tabi'in memarfukkan hadis wa dhaifa, dan hadis ini dinilai lemah. Hubungan antara dalil yang ke-8 dengan judul bab itu hatwa serupa dengan dua dalil sebelumnya karena semakna, karena keduanya semakna. Dalil yang ke-9 hadis dari Bakar ibn Amr al-Ma'afiri rahimallah, salah satu tabi'in, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba lil ghurba, beruntunglah orang-orang yang asing." Al-hadis dikeluarkan oleh Ibnu Waddah bahwa dhaif, namun ini hadis yang dhaif karena mursal. Dan hubungan antara hadis ini dengan judul bab itu jelas. Fihi dalam dalil ini terdapat penjelasan keutamaan orang-orang yang asing. Ya, dengan Nabi katakan, tuba beruntunglah mendapatkan segala yang tayyib. Dan telah lewat penjelasan apa itu tuba. Ya, artinya mendapatkan segala sesuatu yang tayyib di dunia dan di akhirat. Ya, kemudian bab yang terakhir, bab yang ke-13 adalah bab at-tahdzir, peringatan tentang bahaya bid'ah. Dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, satu nasihat yang sangat berkesan. Hati jadi takut minha karena mendengar nasihat itu. Mata pun berlinangan mata minha karena nasihat. Kami katakan, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang tidak berpisah. Maka berilah wasiat kepada kami. Qal Irbad, kemudian Nabi mengatakan, kuwasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. mendengar dan taat kepada pihak-pihak yang punya otoritas untuk ditaati, terutama para penguasa. Sebagaimana lanjutannya hadis, meskipun yang jadi penguasa kalian adalah seorang budak. Maka siapa yang hidup panjang di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Solusinya adalah kalian pegangi sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Pegangilah sunnahku, gigit sunnahku dengan gigi geraham. Hati-hati dengan perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah dan setiap bid'ah itu kesesatan. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Dari Dzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan semua ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janganlah kalian lakukan. Karena generasi terdahulu tidaklah meninggalkan perkataan yang masih tersisa bagi generasi belakangan. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang berilmu, ya ma'asarul qura, dan ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Diatkan oleh Abu Dawud. Dan Ad-Darimi mengatakan, akhbarana al-Hakam ibn Mubarak, qal amba'ana Amr ibn Yahya, qal sami'tu abi yuhadisu an abihi. Qal kunna najlisu, kami duduk di depan pintu rumah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum salat subuh. Jika beliau telah keluar dari rumahnya menuju masjid untuk salat subuh, kami akan jalan bareng menemani beliau sampai masjid. Maka pada saat kami sedang duduk menunggu keluarnya Ibnu Mas'ud, datanglah sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Faqal, setelah beliau datang mendekat, beliau bertanya, apakah Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud, itu telah keluar menuju kalian? Maka kami katakan, belum. Maka Abu Musa al-Ash'ari kemudian duduk bersama kami. Tatkala Ibnu Mas'ud keluar, kami semua berdiri menyambutnya. Lantas Abu Musa al-Ashari berkata kepada Ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, sungguh aku melihat baru saja di masjid satu perkara yang aku ingkari. Namun alhamdulillah aku tidaklah menilai perkara tersebut kecuali kebaikan. Ya, Ibnu Mas'ud bertanya, apa itu? Abu Musa al-Ashari mengatakan, jika engkau hidup lama, engkau akan melihatnya. Kalau ra'aitu, aku melihat di masjid sekelompok orang hilakon yang mengadakan halaqah, lingkaran-lingkaran julusan sambil duduk. Mereka menunggu sholat di setiap lingkaran terdapat satu orang pimpinan dan di tangannya terdapat kerikil. Dan sang pimpinan mengatakan, bertakbirlah 100 kali. Maka mereka pun takbir 100 kali. Si pimpinan mengatakan, tahlil 100 kali. Mereka pun baca tahlil 100 kali. Pimpinannya mengatakan, bertasbihlah 100 kali, mereka pun bertasbih 100 kali. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, fama dzakulta lahum, apa yang telah kau katakan pada orang-orang itu? Qal, Abu Musa al-Ashari mengatakan, aku tidak mengatakan apapun kepada mereka karena menunggu pendapatmu. Qal, Ibnu Mas'ud mengatakan, tidakkah kau perintahkan mereka untuk menghitung kejelekan-kejelekannya, dan aku jamin bagi mereka tidak ada satu pun amal kebajikannya yang terlewatkan. Summa madha, kemudian Ibnu Mas'ud lanjut jalan ke masjid dan kami pun jalan membersama Ibnu Mas'ud. Sampai ketika Ibnu Mas'ud mendatangi salah satu halaqah, beliau mengatakan, apa ini yang aku lihat, yang kulihat kalian melakukannya? Para sahabat mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, itu adalah kerikil. Na'udubihi, kami siapkan kerikil tersebut. Kami akan hitung dengan menggunakan kerikil itu takbir, tahlil, dan tasbih. Qal, Ibnu Mas'ud mengatakan, hitunglah amal kejelekan kalian. Aku jamin tidak akan ada satu pun yang hilang dari amal kebajikan kalian. Celaka kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa cepatnya kalian binasa. mereka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kalian, mutawafiruna dalam jumlah yang banyak. Dan ini pakaian ya belumlah rusak. Dan ini pakaian para sahabat belumlah rusak dan ember-ember mereka belumlah rusak. Maka demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya. Sungguh kalian berada dalam dua pilihan. Demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. Sungguh kalian la'ala milatin. Itu lebih bagus daripada milah dan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kalian membuka pintu kesesatan? Kalau mereka mengatakan wallahi demi Allah wahai Abu Abdurrahman, kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Kan beliau katakan, Ibnu Mas'ud mengatakan wa kam min muridinil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, ada sekelompok orang yang baca Al-Qur'an namun Al-Qur'an itu tidaklah melampaui leher-leher mereka. Maka demi Allah aku tidak mengetahui, la'ala boleh jadi mayoritas kalian yakunu minkum adalah bagian dari kalian. Tsumma tawalla ankum, dan Ibnu Mas'ud berpaling pergi meninggalkan mereka. Amr bin Salamah berkomentar, aku melihat mayoritas mereka-mereka yang berada dalam halaqah-halaqah tersebut, mereka itu menusuk dan menyerang kami pada saat perang Nahrawan, mereka berada di barisan orang-orang Khawarij. Wallahu a'lam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Akhir matan Fathul Islam. Kemudian penjelasannya, qala syarif wa faqahullah, maksud dari judul bab adalah mengingatkan bahaya bid'ah dengan menakut-nakuti bid'ah dan menjelaskan bahayanya supaya seorang hamba bisa menjauhinya dan tidak condong padanya dan tidak condong pada orangnya ila aliyah, yaitu ahlil bidai. Tidak condong kepada wala yarkanu ilaiha, tidak condong pada bid'ah dan tidak pula pada ahlil bid'ah. Dan pesan ini yang diinginkan oleh Roma yurimu artinya aroda. Yang diinginkan oleh musannif sebenarnya telah lewat dua bahasan. Yang pertama bab tentang bahasanya bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Kemudian ya, riwayat-riwayat yang datang yang menunjukkan bahasanya Allah menghalangi tobat dari ya, pelaku bid'ah. Fa wa qasada bi tarjamatain as-sabiqataini. Maka penulis bermaksud dengan dua judul bab yang telah lewat mengingat bid'ah. Kemudian beliau tutup dengan judul bab ini, im'anan fit tahdhiri, untuk sungguh-sungguh dalam memperingatkan. Wa iblaghan fi zajri, dan az-zajr melarang, iblaghan yang atau bisa kita artikan sungguh-sungguh dan serius. Tsumma khatama bi hadhihi tarjamati, kemudian beliau tutup dengan biografi dengan judul bab ini. Dalam rangka kesungguhan dalam memperingatkan, wa iblaghan, dan kesungguhan dalam melarang dan mempertegas pesan ini. Karena bid'ah dan hawa nafsu adalah min a'dhamil adwa, termasuk penyakit yang sangat paling berbahaya, walilah, dan penyakit yang berbahaya. Yang baris sepatutnya seorang hamba mewaspadainya, lari darinya dan menjauh darinya supaya dia tidak merusak agamanya. Ya, maka Musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan tiga dalil litaqiq untuk mewujudkan supaya terwujud maksud dari judul bab. Dalam pertama hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang luar biasa. Al-hadis diriatkan oleh 4 kitab sunan kecuali Nasa'i, sanadnya kuat. Hubungan antara dalil yang pertama dengan maksud judul bab ada dari tiga sisi. Yang pertama, Nabi perintahkan untuk komitmen dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah Nabi. Maka bid'ah itu bukan bagian dari sunnah Nabi, bukan pula sunnah Khulafa'ur Rasyidin. Maka bid'ah itu satu hal yang membatalkan sunnah, maka wajib waspada darinya. Kemudian yang kedua, secara tegas Nabi SAW mengingatkan bahaya bid'ah dengan Nabi katakan, ya iyyaka wa muhdatsatil umur, waspadalah perkara-perkara yang diada-adakan. Maka ini adalah kalimat larangan, terlarang untuk melakukan bid'ah. Wa takhwifun dan ditakut-takutilah minha bahaya bid'ah. Yang ketiga adalah Nabi SAW mengkabarkan semua bid'ah itu sesat dan kesesatan itu patut diwaspadai dan seorang hamba adalah menjauhkan dirinya darinya. Dan dalil yang kedua perkataan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan setiap kullu ibadati sunnah ibadah yang tidak dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai dianggap sebagai hadis. Al-hadis ini dihadkan oleh Abu Dawud. Wawadan ini dihadkan pada Abu Dawud adalah penisbatan yang sudah kuno, yang sudah ada fi kalami jama'atin mutaqaddimin. Terdapat ada perkataan sejumlah ulama terdahulu, yang paling kuno adalah Abu Syama' al-Maqdisi di kitabnya Al-Ba'ith. Nah, ini kok bisa sama karena nyontoh atau karena kebetulan? Jadi di sini dinisbatkan pada Abu Dawud, yang ada penisbatan yang sudah qadim, yang sudah kuno, yang ada di perkataan perkataan sejumlah ulama-ulama terdahulu. Yang paling kuno, yang paling lama adalah Abu Syama' al-Maqdisi di kitabnya Al-Ba'ith. Namun, ka'annahu seakan-akan yang tepat yang terjadi adalah ittafaqa, kebetulan sama. Dalam naskah Sunan Abi Dawud. Sunnah apa kemudian? Ittafaqa bertepatan riwayatuhu riwayatnya. Ya, jadi kenapa penulis itu juga menisbatkannya kepada Abu Dawud? Ya, maka dimungkinkan karena mengikuti orang-orang yang terdahulu. Namun Syaikh Utsaimin menyampaikan bahasanya seakan-akan yang tepat itu kebetulan. Ternyata naskah Sunan Abi Dawud antara yang dipakai oleh Syaikh Muhammad dengan orang itu kebetulan sama. Ya, ittafaqa, kebetulan sama. Naskah Sunan Abi Dawud yang diatkan olehnya. Namun naskah ini tidaklah sampai kepada kita. Karena naskah ini tidak dijumpai di satupun naskah Sunan Abu Dawud yang sampai kepada kita secara tercetak atau bermanuskrip. Fima imtadat ilahi al-yadu, yaitu Sunan Abu Dawud yang tangan itu menjulur ya. Atau yang mampu diraih oleh tangan gitu. Dalam naskah Sunan Abu Dawud yang sampai kepada kita baik dalam bentuk tercetak ataupun manuskrip. Selama dia masih imtaddat ilai al-yadu, tangan mampu untuk meraihnya. Dan tidak dijumpai ya, sanadnya bersambung dengan bi-isnad dengan sanad ingda siwahu pada selain Abu Dawud. Jadi sanad dengan semacam ini untuk tak hadis semacam ini tidak dijumpai di kitab-kitab hadis yang lainnya. Maka ini adalah riwayat yang terkenal qadimun, sejak dulu, namun tidak diketahui secara pasti sahabat yang meriwayatkannya. Ya, kandungan dalil dengan maksud atau judul bab adalah Nabi adalah sahabat Abu Hudzaifah radhiallahu anhu melarang beribadah dengan sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan mereka para sahabat itulah yang lebih mengenal tuntunan Nabi dan mereka lebih semangat untuk berhenti pada sunnah Nabi. Ya, terhadap sunnah Nabi mereka lebih semangat untuk berhenti dan mentaatinya. Maka sekali yang diadakan setelah masa para sahabat itulah yang tergolong bid'ah yang alati yuhdaru minha yang harus diwaspadai. Dan dalil yang ketiga adalah hadis dari Amr ibn Salamah rahimallahu taala, beliau mengatakan kami duduk di dekat pintu Ibnu Mas'ud al-hadis. Dikeluarkan al-Adrim dalam sunatnya secara lengkap dan sanatnya hasan. Sedangkan hadis marfu di akhirnya, hadis marfu yang ada di akhirnya diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang lain yang derajatnya hasan. Ya, hubungan antara dalil yang ketiga dengan judul bab dari dua sisi. Yang pertama, Ibnu Mas'ud mengingkari mereka dan bersikap keras, berkata-kata yang tegas kepada mereka. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, sebenarnya kalian di atas satu agama yang lebih baik daripada milah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kalian adalah orang yang berbangga, ataukah kalian adalah orang yang membuka pintu kesesatan? Maka mereka dihadapkan pada dua hal yang dua-duanya jelek. Yang pertama, boleh jadi mereka meyakini bahwasanya apa yang mereka lakukan lebih baik daripada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini kekafiran. Dan boleh jadi mereka adalah orang yang membuka pintu kesesatan dengan mengada-ada dan membuat bid'ah dalam agama. Nah, kemudian paragraf yang terakhir, firasat yang feeling yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud tentang mereka adalah firasat karena faktor iman, mengimani apa yang dikabarkan. Firasat imaniyah bil ikhbar mengkabarkan amma sataulu ilai haluhum, ujung akhir dari keadaan mereka. Annahu sayadhumu amruhum, sunnya urusan mereka semakin besar, yaitu bid'ah mereka semakin besar dan semakin gawat kejelekan mereka. Dan itu bertepatan dengan keluarnya kaum muslimin dengan membawa pedang, keluarnya orang-orang khawarij dengan membawa pedang untuk memerangi sesama kaum muslimin. Maka jadilah mereka mayoritas mereka yang duduk di halaqah tadi bagian dari khawarij. Maka hari Nahrawan fa yaumun Nahrawan, maka hari Nahrawan atau perang Nahrawan adalah yaumun, hari adalah Ali bin Abi Thalib bersama ma'al khawarij, bersama khawarij perang melawan khawarij di An-Nahrawan. Maka lihat, maka bid'ah itu menyeret mereka dari bid'ah yang dianggap remeh sedikit, ila berpindah menuju bid'ah yang dianggap besar. Bid'atin musta'ta dhamatin minal akhtar. Bid'ah yang bahayanya demikian besar, yaitu khurujum alal muslimin. Mereka keluar untuk menyerang kaum muslimin. Ya, khurujuhum keluar alal muslim untuk memerangi kaum muslimin. Karena orang yang li'ana man aqama ala bid'atin, orang yang terus-menerus memegangi bid'ah dan dia lihat orang yang lain itu menyelisihi bid'ah yang dia lakukan, maka terus-menerus terasa manis bid'ah itu untuknya. Kemudian dia meremehkan derajat orang lain. Wa istabdila halahu. Dan menuntut agar orang lain itu mengganti keadaannya. Sampai-sampai sikap meremehkan itu, ya belurubi mengantarkannya untuk meremehkan darahnya. Akhirnya dia keluar untuk memerangi seorang muslim dan dia membunuh seorang muslim. Sebagaimana realita orang-orang khawarij terdahulu yang mereka ini ya, mubtada'a kathirin, asal muasal, banyak dari mereka adalah kondisi ini. Maka intinya bid'ah itu nampaknya kecil, hatta ya'uda kibara, sampai akhirnya jadi besar. Sebagaimana perkataan Imam Barbar rahimahullah ta'ala di kitabnya Sarah Sunnah, Wahada akhul bayani an hadil jumlati minal kitab, inilah akhir penjelasan untuk sejumlah kalimat-kalimat dari buku ini. Tamat telah selesai penjelasan untuk kitab Fathul Islam di dua majlis. Ya, selesainya pada asar hari Ahad tanggal 27 bulan Rabiul Awal tahun 1436 Hijriah di Masjid Nabawi di Madinah dan di kotanya Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang kita baca kitab Fathul Islam dengan penjelasan dari Syaikh Shalih Utsaimin, dan kita bisa kita lihat sistematika penjelasan beliau adalah bagaimana memahami baik matan. Ya, di antaranya adalah dengan metode beliau yang paling pokok adalah mengkaitkan dalil ini apa hubungannya dengan bab yang sedang dibahas, bab yang terkait. Ini. Karena semisal tadi tentang al-ghuraba, apa hubungannya ayat dengan judul bab. Ini. Ternyata hubungannya di ayat selanjutnya. Pujian, pernyataan bahasanya yang selamat itu sedikit. Dan sedikit itu berarti asing. Wah, maka ini membahas tentang masalah keterasingan. Ya, maka demikianlah di antara hal yang pokok dalam kajian kitab ini adalah mengkaitkan antara keterangan atau dalil yang ada di bab dengan judul utama bab. Di samping penjelasan-penjelasan tambahan-tambahan yang lainnya yang dinilai berfaedah yang tadi kita jumpai tentang hadis dan yang lainnya. Ya, demikian kurang lebih yang kita baca, kita telaah kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah jadikan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita simak menjadi amal soleh yang memperkuat timbangan kebajikan kita masing-masing. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ruta'an anilhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Maaf, Ustaz. Ya, dimaksud dengan hadis tadi menggigit batang pohon, apakah kalimat real menggigit batang pohon atau kalimat kiasan? Ustaz, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam, ya, kalimat kiasan ya, untuk menunjukkan sungguh-sungguh memegangi prinsip. Ya, kebenaran dipegangi erat-erat meskipun dipegangi erat-erat dengan dipegangi sungguh-sungguh. dan rela mengorbankan yang lainnya demi hal itu. Nah, ya, perlu kemudian disampaikan bahasanya kajian Sabtu Ahad pagi libur karena ada acara pondok. Kita akan lanjutkan di hari ya, Senin insyaallah taala dengan kitab yang baru yaitu Bahjatut Thalab. Ya. Kitab tentang adab ya, karya Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.